بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitabu Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut hati, dan juga bab yang pertama, hadis nomor berapa? Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima. Sebentar. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم واللفظ لإسحاق، قال عباس حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Itu bunyi hadisnya, innallaha yuhibbul 'abda At-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. At-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, at-taqi yang bertakwa, al-ghani yang kaya, al-khafiyya yang bersembunyi atau yang tersembunyi. Itu sifat atau tiga sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat atau kriteria seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Yang pertama at-taqi, yaitu bertakwa. Kemudian al-ghani, ya, al-ghani kaya. Di sini kaya dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathrati ardin, innamal ghina ghinan nafs. Kaya hakikatnya bukan pada banyaknya kepemilikan, banyaknya harta dan kekayaan, tetapi kaya yang hakiki adalah kaya hati. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-ghina di sini adalah ghina an-nafs, kaya hati. Kemudian al-khafi, nah ini yang berhubungan dengan Sa'ad. Ini yang ditekankan sekali oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an dalam kasusnya nanti ketika kita melihat apa sebab Sa'ad membawakan hadis ini. Ya. Al-khafi yaitu yang tersembunyi, khafiya yakhfa, yang bersembunyi. Ya. Al-Qadhi menjelaskan bahwa maksud dengan bersembunyi atau tersembunyi di sini adalah al-khamilul munqati'u ila al-ibadati wal-istighali bi umuri nafsihi. Al-khamil al-munqati', orang yang mengasingkan diri dan memutuskan ya diri untuk menuju ibadah, untuk menuju ibadah dan menyibukkan diri dengan urusan sendiri. Tidak yang pertama tidak bergaul dengan banyak orang. Ya, menyendiri di suatu tempat. Nah, kemudian tujuan menyendirinya adalah beribadah. Ya. Kemudian mengurus hanya urusan pribadi dan tidak ikut campur dengan urusan khalayak. Tidak ikut campur dengan urusan orang ramai. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh sebagian para ulama, konotasinya, pemahaman ini tertuju kepada masa ketika terjadi fitnah. Ya, berkecamuknya pertikaian dan percekcokan di antara kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat umum. Ya. Bergejolaknya kondisi keamanan sehingga semua orang ingin menampilkan kepahlawanan dan tidaklah diketahui siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang tidak berhak, yang tidak berada di pihak yang benar. Nah, ini fitnah. Dalam suasana seperti itu, menyelamatkan diri untuk tidak terjerumus, tidak masuk ke kancah perseteruan tersebut, kemudian menyepi, mengurus diri sendiri, mengurus kambing gembalaan yang digembalakan, kebun yang ditanami, kemudian fokus dengan ibadah, ini yang lebih utama. Memang khilaf para ulama tentang hukum al-uzlah. Tentang hukum al-uzlah yaitu mengasingkan diri dari khalayak ramai. Kemudian sibuk dengan urusan pribadi, kemudian juga menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ada yang mengatakan itu yang utama dan ada yang mengatakan justru berkumpul bersama orang ramai dan selamat dari mengganggu, menyakiti mereka, kemudian memiliki peran untuk mengarahkan mereka, itu juga lebih utama. Jadi khilaf di antara para ulama, bahkan ada beberapa ulama yang mengkhususkan karya tulis tentang ini. Al-Khattabi kalau saya tidak salah punya kitab namanya Al-Uzlah. Ya. Punya kitab namanya Al-Uzlah yaitu mengasingkan diri. Apa hukumnya, apa keutamaannya, dan hadis-hadis juga mendukung seperti hadis yang telah kita baca pada beberapa bab sebelum ini tentang sebaik-baik hamba atau sebaik-baik orang-orang yang berada di puncak-puncak gunung, di perut-perut lembah mengurusi hewan ternaknya. Ya. Dan ini sebenarnya pada suasana fitnah, pada suasana konflik yang tidak diketahui dengan pasti siapa yang berada di pihak yang hak dan siapa yang menjadi pemberontak. Ya, siapa yang salah dan siapa yang benar itu tidak diketahui, maka sikap tidak ikut campur dan mengasingkan diri ini lebih utama. Dan ada lagi para ulama yang mengatakan bila mana seseorang itu bisa memberikan andil untuk mengurangi pertikaian yang terjadi, kemudian menyelamatkan diri dari menyakiti, menzalimi orang, itu juga lebih utama. Memang perbedaan pendapat di sini sangatlah keras ya, sangat tajam, susah untuk mentarjih. Jadi para ulama hanya sekadar memberikan rincian. Bila mana seseorang memang tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari menzalimi orang, maka mengasingkan diri lebih utama, seperti dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi Sa'ad di sini lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu mementingkan uzlah, mengutamakan uzlah. Makanya dari cerita pertama anaknya Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas punya beberapa orang anak dan mereka perawi-perawi hadis. Ada namanya Amir, ada Umar. Ya. Di sini ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas kana fi ibilih. Beliau sedang mengurusi unta-untanya jauh dari orang banyak. Ya. Di tempat di mana hewan itu digembalakan, dikandangi. Makanya kita kalau sekarang berangkat umroh ingin minum susu unta, susah kalau tidak pergi ke tempat pengembalaannya. Masuk melewati padang pasirnya, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Jauh dari perkampungan. Ya. Nanti mereka punya kandang-kandang sendiri-sendiri. Ya. Yang sangat luas, kemudian di sana ada tempat penampungan airnya dan tempat tinggal pengembalanya. Di sana kita bisa meminum susu unta. Ya, jadi terasing jauh dari perkampungan, itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an dengan mengurusi unta-untanya jauh dari orang banyak. Dan ini ketika terjadinya fitnah. Ya, terjadinya pertikaian di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu ibnuhu Umar. Datang menjumpainya, menemuinya anaknya Umar Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Falamma ra'ahu Sa'dun, dari kejauhan Sa'ad ketika melihat anaknya datang, apa yang terucap olehnya? A'udzu billahi min syarri hadzal rakib. Ya. A'udzu bi, ini perkataan Sa'ad. Ya. Saya berlindung dengan Allah dari keburukan pengendara ini. Maksudnya siapa? Anaknya Umar. Dan diketahui bahwa Umar ikut dalam masuk ke salah satu pihak dari pertikaian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ya. Masuk ke salah satu pihak. Datangnya tentu untuk membujuk ayahnya. Untuk membujuk ayahnya dan bertukar pendapat dengan beliau. Ya. Makanya kedatangannya tidak disukai oleh Sa'ad. Kedatangan tidak disukai oleh Sa'ad, maka dia mengatakan a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Buruk yang dimaksud di sini dan memang di situ kan masuk dalam area perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Ada yang merasa kalau tidak ikut campur, tidak mengurangi pertikaian yang terjadi, maka mesti ikut campur. Dan selain Sa'ad bin Abi Waqqas, ada para sahabat yang ikut campur, yang masuk ke kancah pertikaian yang terjadi. Ya, seperti Abdullah bin Abbas masuk ke dalamnya. Ya. Dan yang lain-lain, ada yang ikut serta dan ada yang tidak ikut ke salah satu pihak, tidak memihak kepada Muawiyah dan juga tidak memihak kepada Ali bin Abi Talib dan menyendiri, termasuk Sa'ad, Abdullah bin Umar. Ya, kalau tidak salah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Jadi ungkapan atau istiazahnya saat di sini bukan maksudnya ayah anaknya seorang yang durhaka, ya, seorang yang jahat, tidak. Tetapi dalam kasus itu, ya, dia tidak sependapat dengan anaknya. Datangnya anaknya memang tujuannya untuk mengajak ayahnya, karena ayahnya seorang yang minas sabiqin al-awwalin, dari salah satu dari sahabat Nabi SAW yang 10 dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian nanti dia juga termasuk yang Nabi SAW meninggal dunia dan dia ridha, Nabi pun ridha kepadanya. Orang yang istimewa, bila mana masuk kemudian mengarahkan, tentu lebih besar pengaruhnya. Itu yang diharapkan oleh Umar, anaknya, tetapi saat berpendapat berbeda. Jadi jangan dikira bahwa a'udzubillahi min syarri hadzal raqib, bahwa Umar seorang yang durhaka, yang jahat, ya, yang preman. Nah, dalam kasus itu yang dimaksud oleh Sa'ad. Fanazal, sampailah Umar di tempat ayahnya, kemudian dia turun dari kendaraannya. Faqala lahu, nah, langsung, dan ini yang disebutkan tadi, Umar langsung berkata kepada ayahnya, ya, anazalta fi ibilika wa ghanamik, apakah engkau turun mengurusi unta dan kambing-kambingmu, ya, maksudnya menyendiri, mengasingkan diri untuk mengurusi unta, mengurusi hewan-hewan, ya, unta dan kambing-kambingmu. Wataraktan nasa, engkau tinggalkan orang-orang banyak. Yatanaza'unal mulka bainahum, memperebutkan kekuasaan di antara mereka. Memperebutkan kekuasaan di sini, ini ungkapan yang tujuannya bukan, yang maksudnya bukan mengejar kekuasaan, ya, mengejar kekuasaan. Ini hanya sekedar ungkapan. Dan bisa jadi di antara yang dimaksud bukan pemimpinnya. Bukan pemimpin dua kelompok yang bertikai, karena mereka kita yakini Ali dan Muawiyah tujuannya bukan memperebutkan kekuasaan. Sama sekali bukan. Tetapi pertikaian yang terjadi di antara mereka adalah berbeda pendapatnya mereka dalam mengambil sikap terhadap pembunuh Utsman, pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ali meminta ditangguhkan, menyusun persatuan dan kesatuan pertama-tama, nanti baru dicari. Sementara Muawiyah menuntut Ali untuk segera mencari dan menangkap para pembunuh Utsman untuk ditegakkan hukum Allah kepada mereka. Nah, ini yang membuat mereka bertikai, dan qadarullah mereka terjadi peperangan di antara mereka, yang sebelumnya sudah terjadi peperangan antara Ali bin Abi Talib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu ta'ala an, Talha bin Ubaidillah. Ya. Jadi bukan mengejar kekuasaan. Kata-kata mereka memperebutkan kekuasaan di sini bisa jadi yang di bawah. Ya, di antara pekena yang berada di pasukan Ali, yang berada di pasukan Muawiyah, kan tidak semuanya sahabat. Dan bahkan perperangan Jamal, perang Jamal, sebenarnya tidak diinginkan oleh Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Itu mereka sudah sepakat untuk tidak terjadi peperangan. Tiba-tiba di tengah-tengah pasukan terjadi kekacauan. Nah, itu yang sulit dikendalikan. Kalau massa, ya, kalau sudah berbuat sendiri-sendiri, memutuskan sendiri-sendiri, kacau. Makanya dikhawatirkan bila mana ada membawa kumpulan orang yang banyak, tidak mungkin, walaupun awal niatnya baik, awal niatnya baik, tidak memutuskan untuk tidak terjadi kekerasan, tindakan-tindakan anarkis, ya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang banyak itu terjadi kekacauan, sulit untuk dikendalikan. Seakan-akan kita membawa api yang masih kecil. Nah, tiba-tiba ada yang menyirami minyak di sana. Nah, akhirnya besar dia, susah untuk dipadamkan. Ya, susah untuk dipadamkan. Di tengah-tengah yang ketika itu para sahabat yang membawa jumlah yang besar itu, sampai terjadi peperangan padahal mereka tidak menginginkannya. Bagaimana dengan keadaan yang sekarang yang masuk preman-preman? Ya, tujuannya misalnya dengan berdemo itu adalah demo yang tenang, ya, sekedar untuk menyalurkan aspirasi, kemudian mengharapkan ada penyelesaian. Ya, tiba-tiba nanti ada aja yang menggunting dalam lipatan, mengail di air yang keruh, dijadikan sebagai sebab ya, untuk terjadinya kekacauan yang besar, tumpahnya darah, patahnya tulang, lebamnya badan, berdarahnya kepala. Itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bila kita menjadi pencetus dan penyebabnya. Agama kita agama yang menjaga semuanya, menjaga darah, menjaga jiwa, menjaga harta. Ya, kalau sempat rusak sarana-sarana umum, siapa di situ yang bertanggung jawab? Sementara yang merusaknya bukan yang memimpin rombongan yang besar tadi, cuma ada di tengah-tengah mereka yang memang masuknya untuk merusak, nyusupnya untuk melakukan kekacauan. Siapa yang tahu niat di dalam dada? Kepala mungkin sama, yel-yel sama, ikat kepala sama, warnanya sama, jasnya sama. Kan bisa diperbanyak, bisa diambil, dicuri di tempat yang lain. Nah, kemudian nanti di tengah-tengah kesibukan orang dia melakukan keonaran, maka susah untuk dikendalikan. Terjadi Ali bin Abi Thalib membawa masa yang, jumlah yang besar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membawa jumlah yang besar. Kemudian mereka saling bersepakat, memusyawarahkan dan disimpulkanlah. Tiba-tiba di tengah-tengah pasukan terjadi perang. Ya, saling mengirimkan senjata. Yang ini memanah, yang ini melemparkan tombak. Semua ingin menyelamatkan. Akhirnya terjadi perang. Ini masa para sahabat Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ungkapan Umar tadi, engkau sibuk dengan hartamu, dengan unta dan kambingmu, engkau biarkan manusia berkecamuk, berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Ungkapan Umar ini bukan maksudnya Muawiyah, bukan maksudnya Ali, bukan maksudnya yang lain, tetapi bisa jadi di tengah-tengah itu ada orang yang memang tujuannya itu. Ya. Kemudian fadaraba sa'dun fi sadrihi. Lalu ini menunjukkan bahwa kata-kata isti'adah tadi bukan karena Sa'ad menilai anaknya preman besar, jahat, kerjanya berdosa, tidak. Tetapi dalam kasus itu dia tidak sependapat dengan anaknya. Makanya di sini anaknya dipukul dadanya, ditepuk dadanya oleh Sa'ad. Fadaraba sa'dun fi sadrihi, atau ya, bisa jadi menepuk dada sendiri atau menepuk dada anaknya. Ya. Qal faqala uskut. Kata Sa'ad kepada Umar, diamlah. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi hadis ini muncul disampaikan oleh Sa'ad dalam kasus itu. Dalam keadaan di mana dia ingin menyampaikan kepada anaknya bahwa saya berbuat begini. Ini bukan karena pendapat saya, tetapi arahan Rasulullah, tuntunan Nabi SAW. Dalam keadaan fitnah yang seperti ini, maka yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba yang bertakwa. Takwa mesti ada. Ya, kemudian al-ghani, al-ghani yang kaya, maksudnya kaya hati. Kemudian al-khafi, al-khafi itu yang diinginkan oleh Sa'ad, yaitu yang bersembunyi atau yang menjauh, yang menyendiri, yang tidak ikut dalam di kancah perseteruan orang-orang dalam mengurusi dunia. Ya, nah ini yang menjadi dalil dan landasan saat menyepi dan menyendiri, mengasingkan diri mengurusi harta dan dirinya, urusan dirinya pribadi. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin al-manhaj alladhi nahajahu Sa'ad huna amalan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Bakr. أيوة. النبي يقول فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. أيوة. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. نعم. ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. Yeah. Itu yang tadi kita katakan bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para sahabat dan terusnya para ulama tentang hukum menyendiri tadi, mengasingkan diri. Termasuk yang berpendapat demikian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seperti menjadi dalilnya di samping hadis ini kemudian hadis Abu Bakar yang tadi dibacakan, jika terjadi fitnah ya, terjadi kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, barang siapa yang memiliki unta maka urus untanya, siapa yang punya kambing urus kambingnya, siapa yang punya kebun urus kebunnya sendiri, jangan ikut campur kepada ke dalam kekacauan yang terjadi ya. Minimal ya, kita membenci saudara kita sendiri ya, yang di pihak ini membenci yang di pihak ini, yang di pihak ini pasti membenci yang di sini, dan kalaupun tidak terjadi peperangan ya, saling berhadap-hadapan dalam dengan kelompok yang berbeda, dan yang satu mengklaim bahwa dia yang benar ya, yang satu lagi mengatakan yang benar, akan memunculkan kebencian al-baghdha. Dan tentu kebencian ini yang nanti menyeret untuk terjadinya pertikaian ya, terjadi perkelahian, terjadi pertumpahan darah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh agama, sehingga Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, apabila terjadi fitnah maka siapa yang punya unta uruslah untanya sendiri. Ini yang menjadi dasar landasan keputusan Sa'ad untuk mengurusi unta dan kambingnya. Walaupun di sana terjadi perbedaan pendapat juga di tengah-tengah para sahabat, ada yang memang mengurusi langsung, ya, ya, mengurusi langsung. Ali bin Abi Thalib, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, dan tentu dia juga termasuk yang paling utama dari para sahabat Nabi SAW. Dia masuk ke dalam pertikaian yang terjadi. Dan ini mereka sebagaimana yang kita tekankan pada beberapa pelajaran yang lalu, sebenarnya mereka itu tidak lepas dari pahala ya, ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Ini para sahabatnya ya. Kalau yang di bawahnya kita tidak tahu ya, para sahabatnya yang memutuskan ya, mereka tidak lepas dari pahala sebab mereka berijtihad. Mereka berijtihad, bersusah-susah, bersungguh-sungguh untuk mencari apa keputusan yang menurut mereka benar, dipertimbangkan, dilihat ya, dipelajari dengan sangat matang, akhirnya mereka putuskan, saya akan tetap mengurusi urusan ini, mempersatukan kaum muslimin, kata Ali, nanti setelah itu saya akan cari siapa membunuh Umar. Muawiyah juga demikian, Aisyah sebelumnya juga demikian, mereka mengambil pendapat setelah berijtihad, dan mereka tidak lepas dari pahala. Kalau yang ijtihadnya benar, dua pahala yang ia dapatkan. Hasil ijtihadnya yang benar, pahala. Kemudian usaha mereka untuk memutuskan yang paling benar menurut mereka, ini juga pahala. Kata Nabi SAW, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran." Ya, ajran, dua pahala. Benar, pahala dia benar, kemudian pahala ijtihad. Sementara idza hakama al-hakimu fajtahada fa akhta'a, ternyata keputusan dan kesimpulannya itu salah, maka dia dapat satu pahala ya, pahala ijtihadnya, dan kesalahan ijtihadnya itu ternyata diampuni oleh Allah, dia tidak berdosa ya. Jadi bukan dia dapat dosa karena salah ijtihad. Nah, dia salahnya itu diampuni, ijtihadnya dia diberi pahala. Jadi mereka tidak lepas dari pahala. Lalu sekarang kita harus berdosa. Oh, umat di akhir zaman ini ketika mengatakan bahwa Aisyah keliru atau Ali keliru dan dia berdosa, lalu muncul kebencian. Atau antara Muawiyah dengan Ali, Muawiyah perebut kekuasaan. Ada di antara tokoh-tokoh Islam yang mengatakan Muawiyah haus kekuasaan dan berupaya untuk merebutnya, dan dia berhasil. Kan dia berhasil. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dan kepemimpinan diserahkan kepadanya anaknya Hasan, Hasan bin Ali memutuskan untuk menyerahkan semuanya, kepemimpinannya, pasukannya kepada Muawiyah. Dan berdamailah terjadi perdamaian, dan Nabi SAW sebelum ini terjadi perdamaian itu, penyerahan Hasan kekuasaan dan bala tentaranya kepada Muawiyah puluhan tahun, ya puluhan tahun, karena dia masih itu masih kecil, Nabi belum meninggal dunia. Kejadian ini kan di tahun 40-an. Nabi sudah mengatakan sesungguhnya anak saya ini, cucu saya ini seorang pemimpin. Inna waladi hadza sayyidun. Ya. Sesungguhnya anak cucu saya ini seorang pemimpin besar. Fa sawfa yuslihu Allahu ala yadayhi fi'ataini 'azimataini min hadhihi al-ummah. Baina fi'ataini 'azimataini min hadhihi al-ummah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allah nanti akan mendamaikan di tangannya dua kelompok yang bertikai, kelompok besar yang bertikai di tengah-tengah umat ini. Nabi sudah menceritakannya, dan itu keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, diserahkannya. Dan ada yang mengatakan bahwa Muawiyah itulah sudah dapat yang dia inginkan. Dia berhasil mendapatkan cita-citanya. Padahal dia tujuannya untuk mencari pembunuh Utsman radhiyallahu taala. Mereka tidak lepas dari pahala. Jangan sampai kita yang berdosa. Jangan sampai kita yang berdosa. Mereka berdua sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang mulia ketika itu sudah pada meninggal dunia, dan mereka tetap membawa pahala, dan dosa mereka yang salah ijtihadnya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyudutkan atau membenci salah satu dari kedua belah pihak. Yang membenci Ahlul Bait lalu mengutuk-ngutuk ya, Ali dan yang lain-lainnya, yang membenci Muawiyah lalu mencela, mencaci maki, bahkan selalu ada dalam hatinya kebencian kepada Muawiyah, muncul kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar seperti perebut kekuasaan, haus kekuasaan. Ini tidak layak didapatkan oleh manusia yang mulia. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Itu hadis yang pertama. Kemudian berikutnya hadis hadis nomor 7385, sekarang 7386. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya bin Habib bin al-Harithi, qala haddathana al-Mu'tamir, qala sami'tu Ismail an Qais an Sa'd radhiyallahu anhu, qala ha'un haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair, قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين لقد خبت إذا وضل عملي ولم يقل ابن نمير إذا. مسيح سعد بن أبي وقاص ya radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim. Sebelum kita lanjutkan tadi, kita lupa menghubung-hubungkan hadis yang disampaikan oleh Sa'ad dalam kasus ia diminta oleh anaknya untuk mengurusi urusan banyak orang, tetapi dia justru menjauh, memisahkan diri dan mengurusi diri sendiri dan hewan ternaknya. Apa hubungannya dengan kitabu Zuhud dan Raqa'iq? Ya, apa hubungan hadis tersebut dan juga hadis yang sekarang dengan zuhud dan raqa'iq dan pelembut-pelembut hati? Hadis tadi apa bunyinya? Innallaha yuhibbu al-'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, kemudian yang bersembunyi. Ya, tadi ungkapan anaknya apa? Orang-orang yang memperebutkan kekuasaan. Kalau sudah ada keadaan yang seperti itu, bahwa orang berebut semuanya kekuasaan, berupaya bagaimana mereka yang menang dan duduk di atas kursi kekuasaan. Apa sikap yang sesuai dengan zuhud dan raqaik? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Ya. Jangan ikut campur. Bila mana sudah memiliki kriteria, dia seorang hamba yang merasa bahwa dia tidak punya apa-apa, kemudian bertakwa, kemudian kaya hati, kaya jiwa, dan bisa jadi juga kaya harta. Karena Sa'ad bin Waqqas kan punya unta, punya kambing. Dia tidak butuh yang lain, dia urus itu saja. Kemudian menjauh dari gegap gempita, huru hara, kalau bisa dikatakan huru hara, karena semua merasa bahwa dia yang berhak. Atau terjadinya perlombaan berlomba-lomba, memang semua ingin melakukan segala upaya bagaimana mereka yang mendapatkannya. Iya. Jadi walaupun mungkin di tengah di antara mereka punya kelebihan yang sama, punya kekurangannya juga, tetapi berseterunya untuk memperebutkan tersebut. Sikap yang diambil dari hadis Sa'ad ini adalah al-khafi, ya. Lebih baiknya tidak ikut serta, walaupun itu pun juga sebenarnya terjadi perbedaan di tengah-tengah sahabat. Ada yang memang ikut campur mengurusi dan ada yang memilih untuk menyendiri. Jadi hubungannya dengan raqaid adalah raqaid dengan zuhud dan pelembut hati adalah bagaimana kita bila mana memang akan menyakiti yang lain, akan menzalimi yang lain, yang utamanya adalah tidak ikut serta. Wallahu a'lam. Hadis yang sekarang masih hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengatakan, wallahi inni la awwalu rajulin minal arabi rama bisahmin fi sabilillah. Ini bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk memberitakan kepada orang ketika dia tidak dianggap apa-apa. Ya. Dia bukan untuk membanggakan, tetapi justru dia merasa aneh saja. Kata Sa'ad, demi Allah sesungguhnya saya laki-laki pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, dia yang pertama kali memanah. Ya, maksudnya dia pertama kali yang ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di peperangan bersama Nabi SAW. Lalu dia bercerita, walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah SAW, di dalam peperangan yang kami ikuti bersama Nabi, terkadang atau pernah, malana ta'amun na'kuluhu, dalam peperangan itu kami tidak punya makanan untuk dimakan. Perang kan butuh tenaga, butuh makanan, tapi mereka tidak punya, sementara mereka akan berperang. Dalam peperangan, kami tidak punya makanan. Sudahlah, berperangnya itu sebuah kesulitan. Kekurangan makanan pun kesulitan yang luar biasa. Itu sudah dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia adalah minas sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Yang kami makan apa? Illa waraku al-hubla wa hadha samar atau samur. Warakul hubla, ya, di sini diartikan thamarus samur yusbihu al-lubia waqila thamarul idah. Nah, ini adalah bentuk daun-daun yang tumbuh di padang pasir, ya, yang dari rumput-rumput, kayu-kayu yang liar, ya, tanaman-tanaman tumbuh liar di padang pasir, itu yang dimaksud oleh mereka. Karena di medan perang mana ada kebun. Ya. Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di medan perang yang liar itulah yang mereka ambil untuk dimakan daripada lapar. Ya. Wa hadza samur, samur juga tanaman-tanaman yang tumbuh liar di padang pasir. Ya. Ini yang mereka makan ketika perang. Tidak ada bekal makanan, sudah habis. Ya. Sampai-sampai kata beliau, hatta inna ahadana la yadau kama tadau syah. Sampai-sampai di antara kami ada yang BAB-nya itu seperti BAB-nya kambing, ya, warnanya dan tidak menyatu seperti BAB normal kita manusia yang makannya makanan biasa. seperti BAB kambing. Karena tidak ada yang dimakan yang lain, itu saja yang dimakan. Ini dalam peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang keadaan mereka di awal-awal Islam. Sudahlah mereka dalam peperangan, kemudian mereka kekurangan makanan, susah, sulit, ya. Penderitaan demi penderitaan yang mereka lalui, mereka alami. Ya. Summa, ya. Kemudian asbahat Banu Asad tu'azziruni ala din. Tiba-tiba sekarang ini, di masa kejayaan Islam, di akhir-akhir ini, di usia saya yang sudah lanjut ini, tiba-tiba Banu Asad mencela saya, meremehkan saya dalam urusan agama. Ya, diperbandingkan dahulu yang ketika agama ini hanya beberapa orang saja, kita orang-orang yang pertama, yang asam garamnya telah kita lalami, seterusnya tiba-tiba sekarang ini ada saja yang mencela agama saya. Ini yang membuat dia bercerita itu, menceritakan bahwa dia yang pertama kali melempar anak panah di jalan Allah, dia yang berperang bersama Rasulullah SAW tidak ada makanan, tiba-tiba sekarang agama saya dinilai, ya, bahwa agama saya tidak becus, tidak benar. Ya. Ini kemudian dia mengatakan, laqad khibtu idzan wa dhalla amali, sungguh saya telah rugi, ya. Al-khaibah merugi dan sia-sia amalan saya yang dahulu. Kalau agama saya sekarang ini tidak becus, maka semua perjuangan itu seakan-akan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Itu kata Sa'ad. Sampai di situ bunyi hadisnya, walam yaqul Ibnu Umar idzan. Di salah seorang perawi, karena Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa jalur, Ibnu Umar dari salah seorang gurunya, ya, gurunya yang kedua, di sanad yang kedua, Muhammad bin Abdullah bin Umar, itu mengatakan, laqad khibtu idzan wa dhalla amali. Sementara Ibnu Umar tidak mengatakan laqad khibtu idzan, dia hanya mengatakan laqad khibtu wa dhalla amali tanpa idzan. Ini perawi atau guru Imam Muslim yang kedua. Apa cerita ini? Apa cerita yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas mengungkapkan kata-kata ini? Ya. Di dalam Sahih Bukhari, ya. Cerita lengkapnya diceritakan di sana. Ya. Saya akan bacakan agar kita mengetahui. Ya. Bukhari membawakan hadis yang lebih lengkap dari ini, ya, bahwa dia diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Kufah. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti ada cerita Utbah bin Ghazwan. Ya, Utbah bin Ghazwan ini termasuk minas sabiqin al-awwalin. Ya. Dan mereka itu yang diceritakan nanti jadi yang berikutnya, Utbah berkhutbah menyampaikan cerita ketika mereka berperang bersama Nabi SAW tidak makanan, persis dengan cerita Sa'ad di sini. Dan sampai-sampai kata Utbah bin Ghazwan, saya mendapatkan bahan dasar pakaian karena kami kekurangan pakaian, akhirnya saya bagi dua dengan Sa'ad bin Waqqas yang sekarang bercerita yang sama. Dan nanti ternyata kami yang berdua ini sekarang ini setelah jauh jama setelah itu kami menjadi pemimpin. Sa'ad bin Waqqas pemimpin di Kufah, gubernur di Kufah, sementara Utbah bin Ghazwan menjadi pemimpin atau gubernur di Basrah. Di Basrah. Jadi ketika itu Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Sebenarnya ketika sampai berita ini kepada Umar, diadukan oleh sebagian orang Kufah Sa'ad kepada Umar, mengatakan sesungguhnya dia la yuhsinu yusalli. Ini kan agama ini. Sa'ad itu tidak becus solatnya. Ya. Yang mengkoreksi sholatnya orang-orang yang baru-baru, ya. Bukan para sahabat. Ini yang membuat Sa'ad benar-benar bersedih, ya. Akhirnya dia bercerita, saya orang yang pertama-tama bersama Nabi, bahkan yang pertama kali melempar panah di jalan Allah, berperang bersama Nabi, kurang makan, tidak ada makanan, yang kami makan daun-daun saja. Ya. Sekarang ada yang mengatakan sholat saya tidak becus. Ya. Innahu la yus. Ini yang alasan mereka ketika mengadukan Sa'ad kepada Umar. Dan Umar ketika itu mengambil keputusan untuk mencopotnya. Dicopot Sa'ad oleh Umar, kemudian diganti dengan Ammar. Sa'ad dicopot oleh Umar, kemudian diganti dengan Ammar bin Yasir. Ya, di gubernur Kufah. Tapi Umar tidak puas. Dia datang ke Kufah. Kemudian masuk ke setiap masjid. Karena pembicaranya adalah agama, sholat. Maka dicarinya masjid. Dikelilingnya masjid di Kufah. Masuk ke masjid ini. Kalian, menurut kalian bagaimana sholatnya Sa'ad? Ya. Sebelum itu Umar langsung bertanya kepada Sa'ad, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan kecuali sholat yang saya lihat Nabi melakukannya. Ya. Bacaan dua rakaat pertama di sholat yang empat rakaat agak panjang. Kemudian rakaat kedua pendek. Rakaat pertama panjang, lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu yang saya lakukan. Mungkin maunya masyarakat yang tadi menceritakan buruknya, tidak becus sholatnya itu, inginnya sholatnya patu ayam. Maunya itu. Dan Kufah sebagaimana yang kita ketahui, semenjak lama muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Dan bahkan tidak ada gubernur yang datang ke sana kecuali mereka laporkan. Mereka adukan kepada khalifah. Ya. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, min kibar sahaba, min sabiqin al-awwalin, min pasukan perang Badar, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, tidak lepas dari keburukan mereka. Tetapi tidak semua. Umar datang ke Kufah, masuk masjid, ditanyanya. Tidak ada yang mencela sama sekali, memujinya. Masuk kedua, sama memujinya. Terus mayoritas semua memujinya. Tiba di salah satu masjid, itu yang dimaksud oleh Sa'ad, yaitu Bani Asad. Ya, Bani Asad itu yang mencelanya. Jadi sedikit oknum orang-orang yang memang wataknya jahat. Wataknya memang jahat. Dan bahkan ketika dia mengatakan ada seseorang yang sebut namanya di dalam riwayat tersebut, dia begini, saya bersumpah. Nah, sampai berita itu kepada Sa'ad, dan Sa'ad mendoakan keburukan kepadanya. Saya ingin cari hadisnya di Sahih Bukhari, ada doa yaqul Allahumma in kana hadza 'abduka ada in Bukhari. هو موجود في البخاري إن كان هذا العبد شك عن جابر بن سمرة قال شك حديث جابر بن سمرة نعم شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا نعم فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام مسجد لبني عبس. Ini masjid yang satu-satunya mencela Sa'ad. Ya. Semua masjid ketika diutus oleh Umar orang yang untuk mencari tahu, ya, benar nak cerita itu, ternyata semua memuji Sa'ad kecuali satu masjid lبني عبس. Ya, terus faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibn Qatadah. Salah satu jemaah di masjid itu namanya siapa? Usamah ibn Qatadah. Usamah ibn Qatadah. Usamah ibn Qatadah. Apa katanya? Yukna Aba Sa'dah. Kunyahnya Abu Sa'dah. Qal ama idh nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. Ini bukan hanya solat, salat sudah merupakan nilai mereka bahwa dia tidak baik, tidak benar salatnya. Abu Sa'dah ini mengatakan, engkau kepada Umar, ya, pesan Umar bahwa engkau memang seakan-akan menang membutuhkan jawaban dari kami, maka ini jawabannya. Ala inna Sa'dan la yasiru bisariyah. Sa'an itu tidak ikut, tidak pernah ikut peperangan. Sementara Sa'ad orang yang pertama berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim bahwa tidak penakut, maksudnya. Tidak pernah ikut dalam peperangan. La yasiru bisariyah. Sariyah pasukan gerilya, pasukan kecil di kaum muslimin. Nah, Sa'an itu hanya duduk di rumah saja dan tidak mengurus peperangan. Yang kedua, dan tidak membagi harta dengan adil. Ya. Tidak membagi harta, dituduhnya saat zalim, berbuat zalim. Kemudian, dan tidak pernah memutuskan keputusan dengan adil. Kalau terjadi persengketaan, justru memihak kepada salah satunya. Ini semua tuduhan yang disampaikan oleh Abu Sa'dah kepada Umar Al-Khattab. Mendengar tuduhan yang tiga ini, Sa'ad mendoakan. Apa doanya Sa'ad? Qala Sa'dun ama wallahi la ad'uwanna bi thalath. Ya. Allahumma. Ketahuilah demi Allah, saya berdoa untuk doakan tiga doa untuk orang ini. Karena dia tuduhannya tiga dan untuk adil pula, dia mendoakan tiga doa untuk laki-laki ini jika dia dusta. Apa kata yang pertama? Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, jika hambamu ini berdirinya di hadapan Umar karena dusta, kadziban atau dia ingin nonjolkan diri atau ingin dipuji-puji, didengar perkataannya karena seakan-akan dia lebih baik keinginannya, tujuannya daripada saat, maka fa'atil umrah, panjangkan usianya. Ini doa yang pertama, panjangkan umurnya. Kedua, wa'atil faqrah, dan panjangkan pula kefakirannya. Kemudian yang ketiga, wa'aridhu bil fitan, dan hadapkan dia kepada fitnah-fitnah. Panjangkan usianya, lamakan kefakirannya, dan hadapkan dia kepada ujian-ujian. Itu tiga doanya Sa'ad. Dan ternyata kata perawi, wakana ba'du idha su'ila, ini kata perawi, yaqul syekhun kabirun maftunun asabatni, syekhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Orang tadi kena, dia sudah tua. Jadi perawi-perawi hadis ini menjumpainya, melihatnya. Ketika ditanya, ya, dia mengatakan, saya terlalu tua, syekhun kabir, karena doa ada Sa'ad kan tua. Kemudian syekhun kabirun maftunun terfitnah, ya. Terkadang dia berbuat apa? Mempermain-mainkan anak-anak perempuan. Ya. Padahal dia berjumpa dengan sahabat ini. Memain-mainkan anak-anak perempuan, budak-budak perempuan. Ya. Seperti layaknya orang anak muda bermain dengan anak perempuan, dengan wanita. Padahal dia sudah terlalu tua tetapi masih terjumus kepada fitnah syahwat. Waliyadu billah. Lalu dia mengatakan ketika ditanya tentang itu, kenapa bapak seperti ini? Dia mengatakan, asabatni da'watu Sa'adin. Ya, menimpa saya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang kejadian yang terjadi. Dan kembali kita kepada hadis tadi. Hadis yang kita pelajari. Bahwa Sa'ad menyampaikan bahwa dia yang berperang pertama ini yang berhubungan dengan zuhud, ya, berhubungan dengan zuhud yang sebenarnya, berperang pertama kali di jalan Allah bersama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus ini kita kendalanya sama, ya, kendalanya itu hadisnya tidak ada cetakan Arabnya. Mungkin tukar. Ma wasalna ila safhat al-mahdufa. Ma wasalna. Ayo. Saya ketinggalan juga buku saya. Nah, yang berhubungan dengan apa tadi, bagaimana keadaan saat di awal-awalnya menjadi orang yang pertama melempar anak panah, berjihad di jalan Allah, tidak ada makanan, kemudian fitnah yang terjadi di akhir usianya, dan itu yang membuat dia sangat bersedih. Dan ternyata memang keadaannya seperti itu. Tidak semua yang membenci dan menuduhnya, tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua yang sama dengan sebelumnya, hadis nomor 7386. 787. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Yahya ibn Yahya qala akhbarana Waqi'un 'an Isma'il ibn Abi Khalid bihadha al-isnad wa qala hatta إن كان أحدنا لا يضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. Ini riwayat yang sama, ya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Di sini ada sedikit perbedaan. Hatta in kana ahaduna, sampai-sampai salah seorang dari kami, la yadau kama tada'ul anzu, membuang air besar seperti kambingnya. Di sini ungkapannya berbeda. Asyad di lafaz yang pertama, di sini anzun. Anzun juga kambing, cuma berbeda jenis. Ma yakhlituhu bisyai. Nah, ini tambahannya, tidak tercampuri oleh yang lain. Daun semuanya. Daun semuanya hijau. Ya. Itulah BAB-nya mereka, karena hanya memakan daun dan tidak ada yang lain dimakan. Tak daging, tak roti, cuma daun-daun saja, karena tak ada yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya ujian yang mereka lalui di awal-awal Islam. Wallahu al-musta'an. Kitab al-Mutarjam tada'ul ba'ir. Kama tada'un? Al-ba'ir. Kitab al-Mutarjam Indonesia. Di situ apa tulisannya? Di riwayat yang berikut. Al-ba'ir atau al-anzu? Hadis yang baru ini. Al-Ba'ir ya. Ada Al-Ba'ir. Tulisannya Al-Ba'ir. Ya. Ya. Al-Ba'ir. Unta. Ya. Unta. Ya. Di sini Al-Anzu. Tidak tahu kita mana. Ya. Karena lafaz yang pertama Asyah. Kambing. Al-Anzu juga kambing. Ya. Sementara Al-Ba'ir unta. Al-Ba'ir unta. Terlepas dari itu, karena hasilnya juga sama. Hasilnya, cuma bedanya makanan kambing dengan makanan unta. Kalau saya lihat, ya, kalau kambing, dedaunannya, daun-daun, sementara unta dia makan yang lain, makan roti dia. Jadi roti-roti kering itu kalau sekarang, itu dijadikan makanan unta. Ya. Karena unta kan giginya tidak sama dengan gigi kambing. Ya. Giginya tidak sama dengan gigi kambing, sehingga dia bisa memakan dalam bentuk seperti roti kering itu. Ya, makanya berkarung-karung kita lihat di kandangnya itu, nanti dia makan itu dan rumput-rumput kering. Ya, rumput-rumput kering. Sementara kambing lebih suka yang hijau-hijau, dan itu pula lah yang dimakan oleh para sahabat. Dan Utbah bin Ghazwan di lafaz hadis berikutnya, dia mengatakan sampai-sampai tenggorokan kami berdarah-darah. Namanya daun-daun hijau di padang pasir yang panas, sehijau-hijaunya tetap keras. Ya. Sehijau-hijaunya tetap keras. Itu hadis yang ke 7387. Berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. 7388 ya. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه. Ini yang saya maksud. Utbah bin Ghazwan ini yang saya maksud. Dia termasuk yang awal-awal masuk Islam dan ikut berperang dengan Nabi, sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti dia akan sebut juga Sa'ad di sini dalam lafaz hadis ini. Ya, jadi mereka berdua awalnya orang yang susah. ya, penuh penderitaan di dalam Islam, dalam mempertahankan keimanan, berjihad bersama Nabi, nanti mereka kedua-duanya jadi pemimpin, jadi gubernur. Ya, ini yang akan diceritakan oleh Utbah bin Ghazwan. Dia berkhutbah karena dia gubernur. Khotabana Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu, kemudian fahamidallaha wa athna alayhi thumma qala amma ba'd fa inna ad-dunya qad adhanat bi surmin wa wallat hadza wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina' yatasabbuha sahibuha وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه. Ini yang masuk dengan Sa'ad bin Malik adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimaksud dengan Sa'ad bin Malik di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Fattazartu bi nisfiha wattazara Sa'd bi nisfiha. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. Ini khutbahnya Utbah ibn Ghazwan. Khutbahnya Utbah ibn Ghazwan yang diriwayatkan oleh Khalid ibn Umair al-Adawi. Dan ini di samping tentang kezuhudan juga tentang raqaik, melembutkan hati. Ya, khutbahnya sangat melembutkan hati dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang isi dari khutbah Utbah ibn Ghazwan yang syarat dengan pesan-pesan nasihat mau'idhah menjadi pelembut hati, membuat kita di dunia ini tidak terlalu terlena dengan keindahan dunia, melihat bagaimana perjuangan besar dan berat yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW, terutama as-sabiqin al-awwalin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang melanjutkan penjelasan tentang hadis ini dan hadis-hadis setelahnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis terakhir tadi nomor berapa? 7388. Ya. Lama.